Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Kalbu, untuk sama-sama kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala bersama dengan melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini, dengan harapan bahwa kebersamaan kita akan mengundang rahmat Allah. Firman-firman Allah yang kita bahas akan mampu mengangkat derajat kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran kita untuk mengaplikasikan segala apa yang kita pahami dari firman Allah ini akan mampu membuat kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-18 dari surat Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqudun wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimali wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Para pendengar rahimakumullah, masih kita membahas rentetan perjalanan kisah para pemuda Ashabul Kahfi dengan keteguhan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 18 dari surat Al-Kahfi pada hari ini kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara tidur para pemuda Ashabul Kahfi itu, yaitu mereka nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke kiri dan ke kanan, dan juga anjing mereka itu siap sedia di depan gua ya, untuk menjaga-jaga agar jangan sampai ada orang yang masuk dan kemudian akhirnya membangunkan para pemuda Ashabul Kahfi ini. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, karena ternyata Allah menginformasikan bagaimana para pemuda itu bisa tidur selama 309 tahun itu. Ya. Macam mana caranya? Ya, di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan taqriduhum wa iza wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa iza qarabat taqriduhum zatal shimal. Sinar matahari akan masuk dari yang ketika terbit akan masuk sebelah kanan, dan ketika terbenam itu akan berada sinarnya di sebelah kiri. Tetap ada sinar yang menghangatkan dan memberikan kehidupan, dan sebab daripada mereka itu tetap sehat itu adalah sinar matahari. Dan bagaimana mereka tidurnya? Allah menggambarkan wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Kami balikkan mereka ke kiri dan ke kanan. Ya, para pendengar rahimakumullah, kita sudah sama-sama tahu dan bisa menyaksikan fakta bahwa kalau ada orang yang masuk rumah sakit, dirawat di ruang ICU dan hanya terlentang saja sampai memakan waktu seminggu, dua minggu, maka kemungkinan besar pasti kulit belakangnya itu lecet-lecet dan pasti akan luka dan menyebabkan dia sangat kesakitan sekali. Ya. Itu yang terjadi kalau ternyata tidurnya itu tidak bergerak, atau tidak tidur dalam kondisi sadar dan ternyata tidak bergerak. Karena memang pada intinya kehidupan itu memerlukan gerak, dan gerak itu diperlukan untuk membuat seluruh saraf dan juga aliran darah itu dapat menjadi lancar. Ya. Jadi ibarat orang sehat, maka olahraganya itu akan membuat memperlancar jalan darahnya dan membuat dia sehat itu adalah dengan cara berolahraga. Dan para pemuda Ashabul Kahfi ini untuk menjaga stamina mereka supaya peredaran darahnya lancar, maka subhanallah Allah mengatakan wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke kiri dan ke kanan. Ya, sebagaimana yang kita lakukan kalau kita tidur. Ya, subhanallah. Dan ini bukan tidur sembarangan, tidur yang dilakukan selama 309 tahun. Ya. Jadi walaupun Allah itu berkuasa, tetapi Allah tetap menunjukkan kepada kita bahwa ada proses atau cara supaya tetap bisa itu sehat. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat mereka tetap sehat, tidur dengan cara terlentang. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun memakan waktu sampai ratusan tahun, ya. Allah bisa saja membuat punggung mereka itu tidak sakit, ya, walaupun secara ilmiahnya seminggu saja itu belakang kita pasti akan luka atau akan luka kalau misalnya kita tidak bergerak-gerak. Ya, akan tetapi Allah tetap menunjukkan kepada kita ada proses yang harus dilakukan. Wa nuqallibu hamzatal yamini wa zata syimali. Ya, harus bolak-balik belakang kiri kanan supaya membuat kita menjadi lebih sehat. Ya, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa hidup ini berproses. Sebagaimana Allah gambarkan bahwa di dalam penciptaan alam semesta ini juga dilakukan secara berproses, ya. Ya, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, ya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kenapa Allah tidak mengatakan kuciptakan dengan ucapan kun fayakun saja jadilah semua? Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa hidup ini memerlukan proses. Tidak ada orang pintar tiba-tiba, dia harus belajar dengan keras. Tidak ada orang kaya tiba-tiba, dia harus berusaha keras, menabung, berusaha keras sehingga akhirnya dia menjadi kaya. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan tiba-tiba karena memerlukan segala kesabaran, perbuatan baik sehingga akhirnya dia layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fadjul Haq. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa yang baru dijelaskan itu tadi adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman wa tahsabuhum ayqadha, itu menandakan orang-orang penduduk sekitar situ mereka sudah melihat. Kenapa? Karena Allah mengatakan kamu akan mengira hum kepada pemuda-pemuda orang yang beriman ayqadab, mereka itu bangun. Ayqadab itu artinya bangkit dari tidur, padahal wahum rukut, padahal mereka itu masih tidur. Itulah sangka mereka. Disebabkan apa? Disebabkan jarak waktu yang begitu panjangnya sehingga orang yang melihat seperti gerakan, yaitu balik ke kanan, balik ke kiri, dan melihat dari anjing yang mereka ada di depan mereka itu meselonjorkan kedua kaki depannya seakan-akan was-was menjaga mereka yang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, lawit tala'ta, kalau seandainya kamu itu dapat menyaksikan, dalam arti kata memperhatikan bahwasanya keadaan mereka seperti itu, maka orang yang melihat dan memperhatikan itu akan lari terbirit-birit. Artinya lari terbirit-birit ini penuh dengan rasa takut di dalam hati dan jiwa mereka. Karena itu adalah keadaan mereka yang seperti itu membuat orang-orang penduduk yang sekitar itu takut. Disebabkan mungkin sudah rambutnya panjang. Tapi yang menjadi indahnya di sini adalah selama 300 tahun, 309 tahun, mereka tak pernah bangun dan tak pernah merasakan kelaparan. Sebabnya apa? Sebabkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala telah bersama mereka sehingga mereka tidak pernah merasa kelaparan, kehausan, bahkan tidak pernah bangun dari tidurnya seakan-akan mereka itu tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah betul-betul memberikan kepada pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan takut di sini adalah karena merasakan orang-orang yang di sekitarnya itu bahwasannya orang yang di dalam gua itu sudah mati. Tapi ketika melihat gerakan mereka itu, mereka itu seakan-akan hidup, tapi kata Allah mereka itu tidur. Itulah yang menyebabkan tambah lagi dengan rambut mereka yang sudah begitu panjang dan tua, itulah yang menyebabkan rasa takut, apakah ini memang betul-betul orangnya masih hidup atau tidak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentang rasa takut. Itu baru orang hidup yang diberikan Allah 399 tahun. Sudah takut. Apalagi orang-orang yang di dalam kubur yang sudah lama. Mungkin manusia itu akan merasakan lebih takut. Tapi ingatlah, 309 tahun itu dijawab oleh Ashabul Kahfi, yaitu mereka tidur hanya sebentar saja. Yauman au ba'da yaumin, hanya beberapa hari saja. Kenapa mereka menjawabkan itu? Karena 309 tahun itu kalau Allah sudah memberikan rahmat, itu tidak terasa, seakan-akan beberapa hari saja. Maka bagi kita yang sudah ditinggalkan keluarga, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, janganlah merasakan sedih, karena di mata kita itu selalu salah dalam memperhitungkan hari demi hari. Di mata Allah, ketika orang-orang yang sudah dipanggil Allah dalam kuburan itu, nanti mereka akan menjawab, kalau seandainya ditanya pertanyaan seperti Ashabul Kahfi ini, juga akan menjawab hanya beberapa hari. Gitu, Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari kajian kita pada hari ini, bahwa kisah tentang bagaimana Allah memberikan limpahan rahmat dan kasihnya kepada para pemuda Ashabul Kahfi dengan sinar matahari yang selalu masuk ke dalam gua, dan kemudian bagaimana mereka bergerak ke kiri dan ke kanan dalam tidur mereka, itu semua adalah limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mari kita sama-sama memahami bahwa proses di dalam kehidupan ini adalah merupakan suatu hal yang penting, dan itu harus selalu kita jaga, karena kehidupan itu adalah usaha dan usaha itu adalah bagian dari proses, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatunya dan juga hasilnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.